Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang terakhir dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah kunut. Ada ucapan beliau rahimahullahu taala, wa ghayatu ma ruwiya anhu fi hadha kunut, yang paling puncaknya yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kunut ini, kunut dengan lafaz khusus, annahu alamahu li Hasan bin Ali, beliau mengajarkannya kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kama fi musnad, hadisnya sahih. Tapi terkait dengan kunut witir. Qasun al-arba' jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Qala lamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna bi kunutil witri. Kata Al-Hasan bin Ali, Rasulullah SAW ajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, mubarik li bima atait, wa kini syara ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik, inna la yadhi man walait, tabarak rabbana wa ta'ala. Qala Tirmidzi, hadisun hasan, wa la na'rifu fil kunut an nabiy sallam syai'an ahsana min hadza. Aku tidak mengetahui dalam masalah kunut dari nabiy sallam yang lebih bagus daripada hadis ini. Dan hadisnya sahih. Wazir Baihaqi dan Imam Baihaqi menambahkan dalam riwayatnya, setelah ini wala yadhillu man walai, ditambah dengan wala ya'izzu man adai, innahu la yadhillu man walai wala ya'izzu man adai tabaraka rabbana ta'ala, dengan tambahan ada walai insu man adai, dan juga sama ziyadah sahihah, ziyadah thabitah. Nah, wa mimma yadullu ala anna murada Anas bil kunut ba'da ruku, yang menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan Anas oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan ucapan Anas kunut itu adalah kunut ba'da ruku. Saya ulangi, wa mimma yadullu ala anna murad Anas bil kunut ba'da ruku huwal qiyam lidu'a wa tsana, yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh Anas bin Malik dengan kunut ba'da ruku adalah berdiri untuk doa dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Marwahu Sulaiman bin Harab qala hadatsana Abu Hilal qala hadatsana Hanzalah imamu Masjid Qatadah qultu wa salusi, imam masjidnya Qatadah salusi qala ikhtalaftu anna Qatadah bil kunut fi salat subuh, aku berselisih dengan Qatadah dalam masalah kunut subuh. Qala Qatadah qabla ruku fa qultu anna ba'da ruku, fataina Anas bin Malik, kami pun datang kepada Anas, fadzakarna lahu dzalik, iya aku sebutkan tentang masalah persisian tersebut. Faqala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi salatil fajri fakabbara wa raka'a wa rafa ra'sahu tsumma sajada, takbir dan ruku, kemudian bangkit dari ruku kemudian sujud. Tsumma qala bi tsaniyah fakabbara wa raka'a tsumma rafa ra'sahu faqama sa'atan, kemudian setelah angkat kepala dari ruku berdiri sesaat, semua waqa'a sajidan. Tapi hadis ini sebutkan hadisnya dhaif. Ya, di sanadnya tadi Hanzalah Ibn Ubaidillah Ad-Dausi qala Ahmad rawan Anas hadis manakir. Hanzalah Ibn Ubaidillah Ad-Dausi, ya, beliau rawan Anas hadis manakir. Qala wa hadza mithlu hadith thabit anhu sawa. Ini seperti hadis yang sabit darinya, dari Anas, sama. Wa huwa yubayyinu murad Anas bil kunut, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Anas dengan kunut yang beliau sebutkan. Wa innahu dzakara dalilan, karena beliau sebutkan sebagai dalil di man qala innahu qala tabada ruku. Iya, fa hadzal qiyam wa tatwil huwa kana murad Anas. Iya, yang dimaksud dengan kunut itu adalah diam lama berdiri pada ruku. Itu maksud Anas. Fattafaqat hadits kulluha wa billahi taufiq. Ya, intinya tidak ada nas yang sahih sari yang menunjukkan dari Anas kunut subuh terus menerus, tidak ada. Ada yang sari tapi dhaif, dan juga bisa dimanakan itu adalah kunut bermana ini tadi, lama berdiri. Hadis Abu Ja'far, intinya hadis Abu Ja'far Ar-Razi, Rasulullah SAW terus menerus kunut subuh sampai meninggalkan dunia. Itu yang pertama, hadis dhaif. Dan yang kedua, mana kunut juga banyak. Kalaupun misalnya katakan itu kunut, maksud kunut ini maksudnya adalah berdiri lama. Setelah ya tidak, bukan kunut dengan doa yang muayyan. Rahimahullahu ta'ala wa man marwi anis sahabah, adapun yang diriwayatkan dari para sahabat yang katanya mereka kunut subuh, wadu'an. Ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, kunut inda nawazil. Kunut yang mereka lakukan itu adalah kunut nazilah. Ka kunut Siddiq radhiyallahu anhu bimaharabati sahabat di Musailamah. Kunut nazilah beliau bersama para sahabat ketika beliau dan para sahabat memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Juga wa inda muharabah al-kitab. Demikian juga kadzalik kunut Umar, kunut nazilah. Wa kunut Ali, juga sebagai kunut nazilah. Inda muharabah di Muawiyah wa Hisham. Itu yang pertama, kunut yang dilakukan sahabat adalah kunut nazilah. Asal yang kedua, mutlak. Disebutkan dengan mutlak, mereka kunut. Tidak jelas kunutnya kunut apa. Muradu man hakahu anhum bihi, yang dimaksud dengan kunut yang diriwayatkan dari mereka oleh orang yang meriwayatkannya adalah tatwilu hadza rukni lid-du'a wa sana, adalah memanjangkan rukun ini, memanjangkan i'tidal untuk doa dan sana. Wallahu a'lam. Bukan maksudnya kunut subuh yang ma'ruf. Selesai sampai sini. Ya, jelasan Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, intinya tidak ada ya wajah yang menunjukkan disyaratkan terus menerus kunut subuh, tidak ada. Qala rahimahullahu ta'ala faslun bi hadis sallallahu alaihi wasallam fi sujudi sahwi. Bimbingan Rasul dalam sujud sahwi. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, kata beliau, innama ana basyarun mithlukum, aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kematan saun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu, jika aku lupa, fadzkiruni, maka ingatkan aku. Wa kana sahwu bis salati min tamami ni'matillahi ala ummati. Dan lupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu adalah bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada umat. Ya. Wa ikmal dini, dalam bentuk Allah menyempurnakan agama mereka. Kenapa? Karena itulah tasyri'. Kata beliau, liyaqtadau bihi bima sarahu lahum inda sahwi. Ya. Agar mereka bisa berkudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada syariat yang beliau syariatkan ketika mereka lupa. Dengan adanya kejadian, beberapa kejadian Rasulullah lupa dalam salat, itu adalah nikmat. Itu adalah ikmal din. Ya, kenapa itu tasri? Sehingga ketika ada umatnya lupa, tahu bagaimana tata cara ya salat kalau lupa. Ternyata ada sujud sahwi. Wa hadza ma'na al-hadits al-munqati' alladhi fil muwatta, inama ansa au unassa li as-sunnah. Tapi disebutkan di sini hadits batil. Haditsun batil. disebutkan di sini. Kata Ibnu Bibar rahimahullahu taala fi tamhid ma hadzal hadis bi hadzal lafz innama ansa au unassa li sunnah, aku lupa atau dilupakan untuk aku dapat menetapkan sunnah itu pala alamuhu yurwa an nabiy sallallahu alaihi wasallam wujuh. Kata beliau, aku tidak tahu hadis seperti ini dengan apa ini diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wujuh musnadan wala maqtu'an. Kata beliau, wa huwa ahadul hadis al-arba'ah bil muwatta' allati la tujad juga di musnad wal mursal. Ini satu di antara empat hadis yang ada dalam kitab muwatta yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab lain, ya, dengan musnad atau mursal. Ya, tanya. Batil. Qala, tapi dari sisi tasri tadi disebutkan dalam ulama kita beberapa hikmah lupanya Rasul. Yang pertama adalah tasri'an li ummati. Tasri'an li ummati. Yang kedua di antara hikmah juga adalah ya tasliyah. Tasliyah ini menghibur umatnya. Ternyata lupa dalam salat itu bukan karena kurangnya iman. Lupa salat itu bukan karena ya lemahnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam atqan nas juga kadang lupa dalam salatnya. Tasliyah. Qala wa kana sallallahu salam yansa baitar tabu ala sahwihi ahkamun kasyariyatun tajri ala sahwi ummatihi ila yaumil qiyamah. Ini tadi tasri'an di ummatihi. Rasulullah SAW lupa dan akan ada dengan sebab lupanya beliau hukum-hukum syar'i yang akan berlaku pada umatnya ya ketika umatnya lupa sampai hari kiamat nanti. Di antaranya Faqama sallallahu salam min isnataini fi rubaiyah walam yajlis bainahuma falam qada salatahu sajada sajadataini qabla salam summa salam. Pernah ada satu kejadian Rasulullah SAW salat rubaiyah yang 4 rakaat tapi tidak sujud tidak tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Ketika selesai salatnya beliau pun sujud 2 kali sebelum salam. Karena lupa tasyahud awal. Baru kemudian salam. Sujud 2 kali sebelum salam kemudian salam. Ba'akhadha min hadza qa'idatan, sehingga ada yang mengambil kaidah dari hadis ini, anna man taraka syai'an min ajzai shalah laysat bi'arkanin sahwan sajadalahu qabla salam. Iya, sebagian mengambil kaidah dari hadis ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari bagian salat yang bukan rukun dia tinggalkan karena lupa, maka sujud sahwinya sebelum salam. Wa hadha min ba'di turukihi anhu, kemudian juga diambil faedah dari sebagian jalan hadis ini, annahu idza taraka dzalika wa shara fi ruknin, jika dia tinggalkan satu bagian salat tersebut yang bukan rukun dan dia sudah mulai pada rukun yang lainnya, lam yarji ila matruk, dia tidak perlu turun kembali ke bagian salat yang dia tinggalkan. Liannahu lama qama sabahu fa asara ilaihim anqumu. Iya, karena dalam satu riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW berdiri kemudian mereka bertasbih mengingatkan Rasul untuk duduk, tapi Rasul lebih disarankan kepada mereka untuk berdiri. Nah, jadi ketika seorang lupa tasyahud awal, kalau dia ingat atau diingatkan sebelum sempurna berdiri, maka turun. Tapi kalau dia diingatkan sudah berdiri sempurna, berarti sudah ke rukun salat lainnya. Dia sudah berdiri sempurna, maka dia tidak boleh turun lagi. Lanjutkan. Ya, idza taraka dzalika wa syara'a, sudah masuk mulai bi ruknin, rukun yang lain, dia sudah berdiri sempurna, lam yarji' ila matruk. Itu juga faedah yang masyhurah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala mukhtalifa anhu fi mahalli hadis sujud. Ya, kalau seperti ini dipersisikan tentang kapan tempat sujud itu sahihnya. Bahwa sahihain min hadits Abdullah bin Buhainah anna qama sallallahu alaihi wasallam tsaitain min dhuhri wa lam yajlis bainahuma. Beliau berdiri di rakaat pertama zuhur tanpa tasyahud awal, tidak duduk tasyahud awal. Pada waktu salatah beliau ketika selesai salatnya sajadah sadatain summa salama ba'da dzalik. Iya, sujud dulu kemudian salam dua kali. Wa bi riwayatin muttafaqun alaihi yukabbiru fi kulli sajdatin takbir setiap sujudnya takbir. Wa wajadisun ya qablan salih. Takbir dulu setiap sujud, takbir kemudian baru salam. Nama Allah alhamdulillah.